Bagus katakan bagus, enggak katakan enggak Iya, ya. yang penting sedap. Yang penting sedap ya. Oke sayang, lagu berikutnya ada Sakit Hati ya sayang. Iya. Sakit Hati dulu kita mainkan, terus nanti Sabah dan Kim Cil Kepolen Berlonto dan kawan-kawan semuanya ya. Kita mainkan bersama. Romansa. Yes. Sebelumnya acara ini buat teman-teman semua yang belum tahu ya, kita kasih tahu bahwa ulang tahun Ladosa ini yang ke-18 tahun, ini perlu dicontoh ya, ini perlu dicontoh. Ladosa bikin ulang tahun beberapa kali, senantiasa dibarengi dengan kegiatan sosial ya. Kegiatan sosial, hasil iuran anggota, warga itu disalurkan untuk memberikan santunan anak yatim. Dan ini perlu ditiru ya, apalagi ini menjelang bulan puasa, perbanyaklah amal soleh. Ya perbuatlah, perbanyaklah amal soleh. Pak Sujadi, betul ya Pak Sujadi ya. Jadi bulan puasa itu nanti bulan penuh dengan berkah, maghfirah ya, ampunan ya, dan juga pelepasan diri dari api neraka, sisa api neraka. Jadi 10 hari pertama adalah hari-hari yang penuh berkah. 10 hari berikutnya adalah hari-hari yang penuh maghfirah, penuh dengan ampunan. 10 hari yang terakhir atau 9 hari atau 10 hari yang terakhir adalah hari-hari di mana dosa-dosa kita dilebur sama Tuhan. Oh gitu. Ya, itulah pembagian daripada 30 hari di bulan Ramadan ya. Iya. Oke, sayang kita lanjutkan dulu ya, lagunya ada Sakit Hati. Sakit Hati. Dan kita bermain bersama Romansa News. Yes.